Aku terlahir di dunia ini bukan untuk jadi seorang pecundang. Mungkin salahku yang telah memasuki kehidupanmu yang telah berdua. Namun semua ini takkan membuatku menyerah begitu saja. Aku terlahir di dunia ini bukan untuk jadi seorang pecundang. Aku terlahir sebagai pemenang. Kan ku rebut hatimu darinya. Mungkin salahku yang tak menghiraukan keadaanmu yang tak sendiri. Namun semua ini takkan membuatku menyerah begitu saja. Aku terlahir di dunia ini bukan untuk jadi seorang pecundang. Aku terlahir sebagai pemenang. Kan ku rebut hatimu darinya. Meski harus ku pertaruhkan semua, meski cinta harus membunuh hatiku, jangan kau sebut aku lelaki bila ku tak mampu dapatkan kamu. Aku terlahir di dunia bukan untuk jadi seorang pecundang. Aku terlahir sebagai pemenang. Kan ku rebut hatimu darinya. Aku terlahir di dunia ini bukan untuk jadi seorang pecundang. Aku terlahir sebagai pemenang. Kan ku rebut hatimu darinya.